Eh, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu ala ilahi lallahu wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatillah, ikhwan akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan pembelajaran fikih ibadah yang berkenaan dengan zakat, insyaAllah. Hari ini kita membahas bab tentang zakatu bahimatil an'am, zakat ternak ya. Tip sebelumnya mungkin saya sedikit kemarin kelewat ya, ini tentang al-mukhraj, ini tidak dibahas kemarin. Al-mukhraj zakat, tentang zakat al-asman ya, zakat uang, zakat harta ya, yang wajib dikeluarkan, yang dikeluarkan adalah rubu'ul usyr. Rubu'ul usyr itu 1/40 ya. Jadi 1/40 itu sebenarnya 2,5%. Nah ini kemarin sudah dibahas kalau untuk 2,5%. Jadi zakatnya adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Dan ini insya Allah alhamdulillah kita sudah membahasnya. Tapi kita langsung sekarang bahas tentang syurutu zakati bahimatil an'am. Syarat zakat bahimatil an'am, zakat ternak. Apa saja syarat-syaratnya? Tapi yang pertama, lidar wa nasl. Ini untuk diperas susunya, diperas susunya dan dikembangbiakan, dikembangbiakan ya. Jadi misalnya untuk didapatkan susunya dan juga dikembangbiakan, diperanakan begitu ya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi binatang ternak itu untuk diperas ya susunya dan dikembangbiakan. Kemudian selanjutnya yang kedua, sa'imatu aksaril hawul. Sa'imah yang digembalakan, digembalakan. Aksaril hawul yang terbanyak haulnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini sa'imah. Tip, sebelum kita bahas aksaril hawul, sa'imah. Jadi intinya binatang itu ada 4 jenis ya. Binatang ternak ada 4 jenis. Satu namanya sa'imah. Nah, ini sa'imah itu adalah yang digembalakan. Maksudnya dibawa ke padang pasir, padang rumput misalnya, untuk diberikan makan. Jadi diambil kerbaunya atau untanya ya, kambingnya, untuk digembalakan. Kemudian dimakankan, diberikan makan di lapangan atau di tempat mar'a, di tempat gembalaan. Maka ini disebut sa'imah. Dan yang wajib dizakati ini hanyalah zakat yang binatangnya sa'imah, yaitu yang digembalakan. Nah, yang kedua ya adalah ma'lufah. Ma'lufah itu adalah yang diberi makan dan dia diam di kandang gitu. Di kandang. Jadi si binatang ini diam di kandang, kemudian kita berikan makan. Kita beli rumput, kita ambilkan rumput, ya kemudian kita makankan atau kita berikan makannya di kandangnya. Maka ini namanya ma'lufah. Maka ini tidak wajib dizakati ya. Jadi sa'imah ini memang jarang sekali, sekarang sudah jarang ya. Nah, kalau ma'lufah ini banyak. Nah, ma'lufah ini tidak wajib dizakati. Tapi kalau mau bayar ya silakan sebagai sedekah ya, insyaallah berpahala. Yang ketiga adalah amilah. Amilah adalah pekerja. Maksudnya binatang yang dipakai untuk bekerja. Misalnya membajak sawah, kerbau ya. Kerbau membajak sawah, kemudian misalnya unta untuk mengangkut barang-barang transportasi dan lain sebagainya. Maka ini dipekerjakan. Nah, maka ini tidak termasuk hewan yang wajib zakat ya, walaupun dia banyak tapi bukan sa'imah tapi sebagai amilah, maka dia tidak wajib zakat. Yang keempat adalah urudut tijarah. Sebagai urud at-tijarah adalah barang dagangan. Jadi diperjualbelikan. Jadi intinya si unta, si kambing, si sapi ini diperjualbelikan. Maka yang wajib zakat itu sebagai zakat tijaroh, bukan zakat binatang bahimatul an'am ya. Ini kenapa? Karena sebagai tijaroh, sebagai perdagangan. Jadi ini yang 4 jenis hewan ya dari sisi kegunaan atau fungsinya. Ada yang saimah, ada ma'lufah, ada amilah, ada urudut tijarah. Nah, yang wajib dizakati dalam bab bahimatul an'am adalah saimah. Adalah apa? Saimah yang digembalakan, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan aksar al-haul. Aksar al-haul itu adalah dalam satu tahun, ya, yang paling banyak itu digembalakan. Nah, ini yang maka wajib dizakati. Tapi dalam satu tahun ini, jika lo dia diam terus di kandangnya, banyaknya diberikan makan, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, misalnya satu minggu ini digembalakan, gitu kan? Besoknya tidak, kemudian besoknya lagi digembalakan selama satu minggu. Terus seperti itu, berarti mana yang paling banyak? Berarti digembalakan, berarti sa'imah. Berarti masuk ke dalam zakat bahimatil an'am. Ya, demikian ya, yang dimaksud dengan aksar al-haul. Yang terbanyak haulnya. Jadi dalam satu tahun mana yang paling banyak? Digembalakan atau diam di rumah? Diam di kandang. Kalau digembalakan berarti wajib dizakati. Kalau diam di kandang berarti diberikan makan ya, gitu, berarti dia tidak wajib dizakati. Itu yang dimaksud dengan saimatu aktsaril haul. Kemudian yang ketiga, balighatun lin nisab. Nisabnya berapa minimalnya? Nah, maka di sini al-ibil, unta itu 5 ya. Kemudian al-baqar, sapi itu 30 ya. Sapi atau kerbau ini sama ya, intinya satu jenis ya, maka sama 30 minimal. Nanti kita bahas ya rinciannya. Kemudian yang ketiga al-ghanam. Al-ghanam ini domba, kambing, emme ya, biri-biri dan lain sebagainya, itu minimal berapa? 40. Insyaallah nanti kita bahas perinciannya. Tapi khafilah, sekarang kita coba rinciannya. Nah, ini tidak ada ya di slide saya bikinkan biar kita jelas ya, walaupun mungkin jarang, tapi insya Allah ini mudah-mudahan jadi pemahaman kita ya. Tapi kita akan bahas tentang zakat unta dan kambing dulu. Nah, ini unta dan kambing adalah satu hadisnya sama ya, dalam satu hadis, sementara sapi dalam hadis yang lain. Nah, unta dan kambing ini hadisnya dari Abu Bakar, kalau sapi dari hadisnya Mu'ad bin Jabal ya. Tapi ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Tapi yang kita akan bahas adalah zakat unta dulu ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya zakat kambing. Taib. Ini hadisnya, saya bacakan ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadzal kitab. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, beliau menulis kepada Anas bin Malik surat ini. Jadi beliau menulis surat ya Abu Bakarin. Lama wajahahu ilal Bahraini, ketika Abu Bakar mengutus Anas bin Malik ke Bahrain. Bahrain ya. Apa tulisannya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Jadi para ulama ketika menulis surat atau para sahabat ya menulis bismillahirrahmanirrahim. Mengarang kitab juga bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Abu Bakar, hadhihi faridatus shadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah faridatus sedekah, kewajiban sedekah. Maksudnya kewajiban zakat ya. Sedekah di sini sedekah yang wajib yaitu zakat. Allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Walati amarallahu biha rasulahu, dan yang diperintahkan oleh Allah kepada rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimin, barang siapa di antara kaum muslimin yang diminta, nah, yang diminta itu ditarik berarti ya zakatnya, diminta untuk membayar zakat. Ala wajiha ya, untuk menunaikan zakat itu, fal yu'tiha, maka berikanlah zakat yang diminta tadi. Wa man su'ila fauqaha, tapi barang siapa yang diminta lebih dari yang kewajiban zakat ini ya, nanti akan ada dibahas di bawah ya berapa minimal, berapa maksimalnya. Maka barang siapa yang diminta lebih dari yang ditentukan ini, fala yu'ti, maka jangan ia berikan. Begitu. Jadi berikan sesuai dengan ketentuan yang akan disebutkan di bawah. Ini kata Abu Bakar. Apa kata beliau? Fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha minal ghanam. Mingkuli khomsin syatun. Yaitu apa? Setiap 24, nah jadi kurang 24 minal ibil, yaitu dari unta ya. Jadi unta ini kan zakat unta. Famadunaha, dan di bawahnya berarti 24. Ya, 24 ke bawah. Berarti 24 ke bawah ya. Begitu. Gimana ya? Kurang dari 24 ya. Kurang 24. Minal ghanam, yaitu adalah yang harus dikeluarkan adalah kambing. Kambing atau domba ya. Bagaimana ketentuannya? Min kulli khamsin syatun. Setiap 5 unta itu ada 1 ekor kambing. Nah, 5 ekor, 1 kambing, 5 ekor unta ya. 5 ekor lagi, 1 ekor kambing. Terus gitu kan sampai berapa? Nah, 20. Nah, kalau yang 24, yang 4-nya ini tidak dibayarkan. Jadi 4 ekor kambing kalau 24 begitu. Bahasanya 24. Nah, tapi apabila idza balaghat khamsan wa isrin, apabila mencapai 25, ah ini 25. 25 ila khamsin wa salasin sampai 35. Fa fiha bintu makhad, maka di dalamnya ada kewajiban zakat bintu makhadin unsa, unta yang makhad. Bintu makhad itu anak unta berumur 1 tahun. Nah, yang betina ya, yang perempuan, yang betina ya. Jadi unta betina yang umur sah 1 tahun itu namanya bintu makhad. Ya. Jadi 25 sampai 35. Nanti di tabel saya, di tabel nanti kita akan buatkan ya. Fa idza balagot sitan wa salasin, apabila mencapai 36. Tadi kan sampai 35. Ila khamsin wa arba'in sampai 45. Fa fiha bintu labun, maka kewajiban zakatnya bintu labun, bintu labunin unsa adalah anak perempuan unta, anak perempuan, anak betina unta bintu labun. Itu bintu labun itu yang 2 tahun ya, 2 apa? 2 tahun. Demikian itu labun. Ini 35 36 sampai 45. Fa idza balagot sitan wa arba'ina, apabila mencapai 46. Tadi kan 45 ya minimalnya. Nah, sekarang kalau 46 ila sitin sampai 60. Fa fiha hiqqatun, maka sedekahnya adalah hiqqah turuqatul jamal, 1 ekor unta 3 tahun. Nah, umurnya berapa? 3 tahun, namanya hiqqah. Turuqatul jamal, yang siap dibuahi. Nah, karena disebut hiqqah ini karena siap untuk dibuahi, siap untuk kawin begitu ya. Fa idza balagat wahidatan wa sittin, apabila si unta itu mencapai 61 ila 75 sampai 75. Fa fiha jazaah, maka kewajiban zakatnya adalah 1 jazaah. Jazaah itu unta yang berumur 4 tahun. 4 tahun ya. Fa idza balagat yakni 76 ila 90, maka kalau mencapai sitan wasibin 76 ilatisin sampai 90, fafiha binta labunin, maka kewajiban zakatnya adalah 2 bintu labun. Apa bintu labun tadi? Unta yang berumur 1 tahun. Nah, 2 buah kalau 76 sampai 90. Faida balagot ihda watisin, dan apabila mencapai 91 ila isrin wa mi'ah sampai 120, 90 1 sampai 120. Fa fiha hiqqatani, maka zakatnya itu hiqqatani turuqatal jamal. Maka 2 hiqqah. Apa 2 hiqqah tadi? 2 hiqqah adalah ekor unta yang 1 ekor unta yang berumur 3 tahun yang siap dibuahi, itu hiqqah ya namanya. Nah, maka kalau 91 sampai 120 itu 2 buah hiqqah, 2 ekor hiqqah yang siap dibuahi ya. Fa idza zadat ala isrin, dan apabila lebih daripada isrin wa mi'ah 120, 120 lebih ya. Fa fi kulli arba'ina bintu labun, maka setiap 40 itu ya, dari kelipatan 40-nya itu ada bintu labun, kewajiban 1 binti bintu labun, anak unta berumur 1 tahun. Wa fi kulli khamsin hiqqah, dan setiap 50, kelipatan 50-nya ada 1 kewajiban adalah hiqqah, 1 buah, 1 ekor hiqqah, 1 ekor unta yang berumur 3 tahun ya. Tadi bintu labun, maaf ya, bintu labun itu adalah 2 apa? 2 tahun ya tadi ya, afwan. Apa yang 1 tahun itu makhod. Nah, kemudian wa man lam yakun ma'hu illa arba'un minal ibil falaysa fiha sadaqah. Nah, barang siapa yang tidak memiliki unta ya, kecuali hanya 4 saja, 4 4 unta ya, falaysa fiha sadaqah, maka tidak ada kewajiban sadaqah. Jadi kalau cuma 4 tidak ada kewajiban sadaqah. Illa an yasha'a rabbuha, kecuali kalau ingin pemiliknya itu ingin sedekah, mangga itu mah ya boleh. Fa idza balagat khamsan minal ibil fa fiha syatun. Tapi kalau mencapai 5 ya, tadi ekor 5 satu apa satu apa ekor satu unta, astagfirullahaladzim, apabila mencapai 5 ekor unta ya, minal ibil ya, ekor unta, fa fiha syatun, maka kewajibannya adalah satu ekor kambing seperti yang tadi yang sudah dibahas di awal ini ya. Taib khafillah Bapak Ibu ya, karena kuat kita coba langsung lihat di sini tabelnya biar tidak pusing ya. Karena tadi ini terjemahannya. Nanti saya berikannya insyaallah untuk apa ininya. Hadisnya insyaallah. Nah ini tabelnya zakat unta. Sekali lagi zakat untanya yang saimah ya, yang digembalakan. Kalau tadi 5 sampai 9 itu satu ekor syatun, yaitu satu ekor kambing ya, satu ekor kambing atau domba ya. Kalau 10 sampai 14 berarti masih satu ekor kambing. Dua ekor afwan ya. Dua ekor ya, karena kan udah 10. Kan sampai 24 ya tadi itu ya. Nah, setiap 5 satu ekor berarti ya. Berarti kalau 5, 10, 2, 15 berarti sampai 15 3 ekor gitu kan. Salas syiah 3 ekor. Kalau 20 sampai 24 berarti 4 ekor arba'u syiahin, 4 ekor ini kambing ya gitu. Ini kalau maksimal 24. Nah, kalau mencapai 25 ya sampai 35 bintu makhod, yaitu yang satu umur satu tahun umurnya ya. Jadi unta perempuan, unta betina yang umur 1 tahun. Kalau 25 sampai 35. 36 sampai 45 itu adalah bintu labun. Itu yang umur 2 tahun, betina ya. Kemudian kalau 4 sampai 60 ini yaitu hiqah ya. Satu ekor unta yang berumur 3 tahun. Hiqah namanya, satu hiqah. Ini yang 3 tahun. Nah, kalau yang 61 sampai 75 itu adalah jaza'ah. Jaza'ah ya, yaitu unta yang berumur 4 tahun ya. Itu. Kalau 76 sampai 90 binta labun. 2 ekor bintu labun. Bintu labun itu unta yang umurnya 2 tahun ini ya, bintu labun ini ya. Nah, ini 2 tahun. Tapi 2 ekor karena 76 sampai 90. Nah, kalau 91 sampai 120 hiqqatani, 2 hiqqah. 2 hiqqah. Yaitu yang berapa tahun? 3 tahunnya yang siap dibuahi gitu ya. 2 hiqqah kalau 91 sampai 120. Kalau 120 ke atas, nah maka fikuli arba'in, kelipatan 40 itu ada bintu labun. Kewajibannya 1 bintu labun. Dan setiap 50 kelipatan itu ada sebuah 1 ekor hiqqah ya. Tip. Kita langsung contoh. Misal saya punya unta gembalaan 47 ekor. Nah, 47 ekor mana berarti? Nah, ini ya. Nah, berarti berapa? Hiqqah. Nah, berarti satu ekor hiqqah gitu ya. Kalau misalnya 68. Nah, mana 68? Berarti di sini ya. Nah, ini kan berarti jaza'ah. Satu ekor jaza'ah begitu ya. Kalau misalnya saya punya ekor unta 47. Mana 47 berarti? Nah, di sini kan. Nah, berarti apa? Satu ekor hiqqah. Demikian. Kalau misalnya 130. Nah, berarti berapa 130 nih? Berarti di sini ya. Nah, ini kelipatan 40 dan kelipatan 50 ketentuannya. Bagaimana tuh 130 itu? Berarti 130 itu kan berarti 50 ya ditambah 40 ditambah 40, betul ya? 130. Nah, yang 50 itu apa? Maka setiap 50 ada satu buah hiqqah, satu ekor hiqqah. Maka ini satu ekor hiqqah. Kalau yang 40 ini satu ekor bintu labun. Nah, ini bintu labun ya. Nah, berarti ini satu ekor bintu labun, ini satu ekor bintu labun. Berarti berapa totalnya? 2 ekor bintu labun ditambah satu ekor hiqqah. Ini kalau 130 apa tadi? Unta ya. Kalau misalnya 140, nah, tinggal sama aja. Berarti berapa? Kelipatannya 50 ya. 50, 40 ya kan ya? 140. Berarti ini satu ekor hiqqah, ini satu ekor hiqqah, ini satu ekor bintu labun. Berarti 2 ekor hiqqah ditambah 1 bintu labun. Kalau 140 begitu. Kalau 160 misalnya ya. Berapa 160? Berarti ini berapa tuh? 40 ya? 40 kali 4. Nah, 40, 40, 40, 40 kan gitu ya. 40 jadi 160. Ini satu buntu labun kan? Satu 40-nya satu ekor buntu labun. Berarti kali 4, berarti 4 ekor binti labun kalau 160. Kalau 170. Nah, berarti berapa? Ini berarti 50 ya. Kemudian berapa? 40. 40. Berapa ya? 50, 40, 40. Berarti 100 berapa ini? 30 ya. Nah, tambah 40 lagi. Nah, berarti kan ya. Berarti ini satu ekor hikoh, ini bintu labunnya 3 ya. Nah, jadi satu hikoh, 3 binti labun kalau 170. Ya, demikian ini zakat unta saimah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah nanti kita akan bahas zakat kambing ya. Wallahu a'lam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.